Selamat pagi dunia, kiam mana ku terkapar di sini. Menggema tak berhenti menyanyikan lagu reggae dan beberapa shot tequila dan botol whisky, aku lupa namanya. Lanjut terbang ke angkasa hingga pagi menyapa membuka mataku, tak mampu seakan dunia runtuh. Petir menimpa kepalaku, badan ini lemah lunglai, perutku tak menentu. Oh tersiksanya, tolonglah aku. Rastafari. Hey, hangover lagi, hangover lagi aku hari ini. Hey, hangover lagi, hangover lagi, aku kini tak berfungsi. Semalam yang ku ingat hanya lagu Bob Marley. Menggema tak berhenti menyanyikan lagu reggae. Bless. Dan beberapa shot tequila dan botol whisky, aku lupa namanya. Lanjut terbang ke angkasa. Hey, hangover lagi, hangover lagi aku hari ini. Rastafari. Hey, hangover lagi, jadi teman sejati, takku kini tak berfungsi. Seorang tolonglah, sembuhkan aku segera. Demi Tuhan aku berjanji, gagal lagi minggu depan ku tak tahu pasti. Aku hari ini. Yaman. Hey, hangover lagi, hangover lagi. Aku kini tak berfungsi. Hey, hangover lagi, hangover lagi. Aku hari ini. Hey, hangover lagi, jadi teman sejati. Tak kukini tak berfungsi. God bless us, man. Tak kukini tak berfungsi. Tak kukini.